بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحماني ورحمكم الله جميعا، pada kesempatan ini kembali kita berkumpul bersama di Ahad pekan pertama dan insyaallah Ahad pekan kedua setiap bulannya bersama kitab Ad-da'u wad-dawa. Ad-da'u wad-dawa, obat dan penyakit, buah karya dari Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah berdoa adalah obat. Berdoa adalah obat. Ya. Wad-du'a'u min anfa'il adwiyati wa huwa aduwul bala'. Berdoa merupakan obat yang paling mujarab atau paling bermanfaat, dan dia musuh dari penyakit. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu. Doa akan menolak dan bahkan mengobati. Jadi fungsi doa itu mencegah dan mengobati. Ya. Fungsi doa sebagai obat, dia yang pertama mencegah dari penyakit, yang kedua mengobati bila mana penyakit mendera atau menimpa. Wa yamna'u nuzulahu. Ini yang mencegah. Mencegah turunnya penyakit dan mengangkatnya. Wa yarfa'uhu au yukhaffifuhu idza nazal. Atau minimal doa itu meringankan penyakit. Kalau tidak mengangkatnya, maka di antara keampuhan doa adalah meringankan rasa sakit atau meringankan penyakit. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa huwa silahul mu'min. Dan dia adalah senjata orang-orang yang beriman. Ini ungkapannya pada halaman 11. Ya. Wa huwa silahul mu'min. Dia wa huwa ini sebenarnya lanjutan dari uraian sebelumnya, bukan pada alinea tersendiri ya. Tepatnya mungkin dia lanjutan dari keterangan sebelumnya. Ya, wa huwa silahul mu'min. Kata-kata wa huwa silahul mu'min di alinea terakhir di halaman 11 itu sebenarnya sambungan dari alinea sebelumnya. Faslun, kemudian wad-du'a'u min anfa'il adwiyah, kemudian ujung dari alinea itu adalah kata-kata di pangkal alinea berikutnya. Wa huwa silahul mu'min, dan doa itu senjata orang yang beriman. Senjata untuk menolak penyakit, senjata untuk mengangkat penyakit, dan senjata yang minimal meringankan penyakit. Maka dia senjata yang ampuh. Nah, kemudian barulah dinukilkan dalilnya. Kama rawa al-hakimu fi sahihihi min hadithi Ali bin Abi Talibin qala Rasulullah SAW, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang-orang yang beriman. Wa imaduddin, dan tiang tonggak agama. Ya, tonggak agama. Kemudian wa nurus samawati wal ardi, dan cahaya langit dan bumi. Ini menunjukkan keampuhan doa. Menunjukkan keampuhan doa, dan kita tidak meragukan lagi kedudukan doa dalam agama kita. Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Ya. Ud'uni astajib lakum. Bahkan mengancam orang yang tidak mau berdoa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kemudian di pelajaran yang terakhir itu pula, dibagilah kedudukan doa atau pengaruh doa terhadap bencana. Ya, walahu min ma'al bala'i thalathu maqamat. Doa itu menghadapi bala memiliki beberapa maqam. Ya. Apa status atau kondisi doa ketika berhadapan dengan bala? Doa itu memiliki tiga tingkatan. Ya. Jadi ini yang membuat dia bisa mengalahkan bala sehingga mencegah, ya, dan bisa bahkan mengangkatnya ketika sudah menimpa. Nah, tetapi ketika dia tidak berhasil menolak atau tidak berhasil mengangkat, berarti maqamnya sudah turun. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa doa ketika berhadapan dengan bala, yaitu penyakit atau apa yang dikhawatirkan, itu memiliki tiga maqam atau tiga tingkatan kekuatan. Yang pertama, ahaduha, tingkatan yang pertama, ayyakuna aqwa minal bala, ketika doa itu kekuatannya tinggi, ya, lebih kuat daripada bala itu sendiri. Maka apa yang terjadi? Maka tidak akan ada bala yang menimpa karena kekuatan doa yang luar biasa. Ini kondisi doa yang pertama. Jadi memang pengaruhnya kembali kepada kita. Penyebabnya, faktornya kembali kepada kita yang berdoa. Ada kalanya doa itu memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga tidak ada bala yang bisa menembusnya. Ya. Kemudian yang kedua, maqam doa yang kedua, ayyakuna adhafa minal bala. Doa itu kekuatannya lebih lemah daripada bala yang datang. Ya. Lebih lemah daripada bala yang datang. Sehingga dia tidak memberi pengaruh. Fayaqwa alaihil bala, bala lebih memiliki kekuatan darinya. Fayusabu bihil abdu. Maka sekalipun seorang hamba itu selalu berdoa, cuma doanya tidak ampuh. Doanya tidak ampuh. Sehingga bala berhasil menembusnya dan menimpa hamba. Ya. Walakin qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifan, kata Ibnu Qayyim, hanya saja bala yang menimpa itu karena tetap berhadapan berlawanan dengan doa, tidak terlalu besar atau tidak terlalu memiliki dampak dan efek yang besar. Kenapa? Karena kekuatan bala yang memang lebih kuat daripada doa itu, tetapi kekuatannya itu ketika menimpa hamba itu tidak seperti bala yang menimpa tanpa berlawanan dengan doa. Ya. Tanpa berlawanan dengan doa. Jadi kalaupun bala itu menimpa hamba, tetapi kekuatannya menyakiti, ya, pengaruhnya dalam memberikan dampak buruknya melemah. Kenapa? Karena faktor doanya masih ada di dalam hamba ini. Sehingga seharusnya dia akan memberikan keburukan 100 keburukan atau dampaknya 100%, tetapi karena doa tetap ada di sana, dia berkurang menjadi 50. Ya. Kekuatan buruknya itu menjadi 50. Ini maqam doa yang kedua, yaitu ketika berlawanan dengan bala dia kalah, sehingga bala menimpa hamba, cuma kekuatan bala itu tadi berkurang karena di situ ada doa yang mengurangi kekuatan serangannya. Ketika satu pasukan menyerang dan dia berhadapan dengan lawan walaupun lebih lemah, tetapi kan kekuatan serangannya berkurang karena ada lawan. Bayangkan kalau seandainya dia menyerang tanpa ada yang melawan. Bagaimana serangannya? 100% kerusakannya. Nah, inilah gambaran sederhana dari ketika kita. Jadi intinya sebenarnya Ibnu Qayyim maksud bahwa doa itu tidak rugi. Berdoa itu tidak merugi atau tidak memberikan kerugian. Kerugian minimal itu tadi. Kalaupun memang dia kekuatannya lemah dan bala lebih besar, maka dia sudah melemahkan kekuatan buruknya balak tersebut. Ya, dalam tanda kutip. Kemudian yang ketiga, an yataqawama. Yang tadi doa yang pertama doanya lebih kuat, yang kedua balaknya yang lebih kuat, yang ketiga sama-sama kuat. Ya. An yataqawama. Doanya dengan kekuatan doa dengan kekuatan turunnya penyakit itu sama-sama. Wayamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu. Akhirnya mereka saling serang menyerang dan tidak ada. Si hamba ini memang doanya memiliki kekuatan yang sama sehingga hamba tidak ditimpa walaupun dia melemah karena kekuatan serangan musuh sama-sama. Ya. Ini tiga tingkatan doa. Tentu tujuannya itu tujuan Ibnu Qayyim yang pertama adalah berdoalah karena berdoa tidak akan rugi. Ya. Kemudian yang kedua, jangan khawatir, jangan cemas bila mana memang Anda ditimpa oleh apa yang dikhawatirkan, ketahuilah bisa jadi ini sebagai bahan introspeksi untuk memberikan kekuatan yang lebih kepada doa Anda. Ya. Kepada doa Anda. Kenapa Nabi SAW mengatakan doa orang yang terzalimi tidak ada penghalang antara dia dengan Allah? Karena orang yang terzalimi itu sudah kehabisan harapan. Tidak ada lagi harapan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan doanya benar-benar maksimal. Sehingga tidak ada yang menghalanginya lagi. Seharusnya setiap kali kita berdoa seperti itu. Harapan agar Allah memberikan itu besar. Kemudian kebutuhan kita, rasa kita membutuhkan itu juga besar. Ya. Kalau kita berharap Allah memberikan, tetapi rasa butuh kita separoh-separoh. Separoh-separoh itulah kekuatan doa kita. Separoh-separoh itulah kekuatan doa kita. Makanya tidak ada yang seindah seseorang yang meruqyah dirinya sendiri. Kenapa? Daripada dia diruqyah. Kenapa? Kebutuhannya kepada kesembuhan dan hilangnya rasa sakit, mana yang lebih kuat? Dia dengan orang yang meruqyah? Tentu dia, karena dia merasakan rasa sakit. Sementara yang meruqyah sama sekali tidak merasakan, cuma mungkin rasa simpatinya, keinginannya untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, ya, untuk membantu saudaranya besar, tetapi rasa sakit yang dirasakan oleh pasiennya tidak seperti yang dirasakan oleh pasiennya, yang sehingga harapannya untuk disembuhkan tidak akan sebesar harapan orang yang sakit itu sendiri, ya, tidak seperti. Makanya tidak ada yang seampu doa. Nabi SAW mengatakan addu'a usilahul mu'min. Juga dalam masalah kesempitan hidup, kesusahan hidup, ini bukan hanya penyakit ya, kesusahan hidup, rintangan, hambatan, problematika kehidupan, tidak ada yang lebih membutuhkan lepas dari problem tersebut, lepas dari kesempitan itu, dari kesusahan itu, kecuali yang merasakannya. Makanya tidak ada yang seampuh doa. Permunajat kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dinukilkan oleh beliau hadis dari diriwayatkan oleh Al-Hakim, wa qad rawa Al-Hakim fi sahihi min hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallam la yughni hadarun min qadar wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu ad-du'a' faya'talijani ila yaumil qiyamah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dikeluarkan juga oleh At-Tabarani Al-Bazzar dan Al-Hakim mensahihkannya meskipun dia dikritisi oleh Al-Dhahabi dengan mengatakan Zakaria mujma'un ala dha'fi. Jadi Al-Dhahabi tidak sependapat dengan Al-Hakim ketika Al-Hakim mensahihkan hadis ini karena dikeluarkan di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala sahihaini. Intinya hadis ini walaupun ada perbincangan sedikit tetapi menunjukkan bahwa dia tidaklah sebuah hadis yang lemah yang disepakati. Ya. Nabi SAW mengatakan la yughni hadarun min qadar. Ini juga sebuah keyakinan yang akan menghibur kita dalam kehidupan, yaitu kehati-hatian tidaklah berguna menghadapi takdir. La yughni, tidaklah berguna. Hadarun, kehati-hatian. Min qadar, dalam berhadapan dengan takdir. Kalau sudah takdir, apakah kehati-hatian bisa mencegah? Tidak. Itu maksudnya. Walaupun kita bukan berarti hadis ini menganjurkan untuk tidak melakukan ikhtiar, untuk tidak fi'lul asbab. Tidak. Kehati-hatian dianjurkan. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk berusaha dan jangan menyerah. Ya. Jangan menyerah. Ista'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan lemah. Jadi kita disuruh untuk kuat, untuk selalu berusaha, untuk selalu berikhtiar. Meskipun kalau sudah melakukan ikhtiar, ternyata yang kita inginkan atau yang kita khawatirkan tetap tidak terlaksana. Misalnya kita berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ternyata tidak didapatkan. Maka kita mesti menerima, karena itu keputusan Allah. Sebaliknya juga, ketika kita sudah hati-hati untuk menghindar dari yang kita khawatirkan, ternyata tetap terjadi, maka la yughni hadarun min qadar. Kehati-hatian tidak akan berguna bila berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga menghibur kita. Ya. Berarti sudah takdir, dan kehati-hatian kita tetap berpahala karena kita melakukan apa yang diperintah oleh agama. Kita berhati-hati, sudah berikhtiar, maka kita berpahala dengan kehati-hatian dan ikhtiar kita, dan kita dituntut untuk bersabar karena memang takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wad-du'a'u yanfa mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu fungsinya, manfaatnya untuk yang sudah turun atau yang belum turun dari takdir. Tadi penyakit bisa menolaknya. Ya, maka sekali lagi berdoa tidaklah rugi. Ya, minta terus. Meminta agar dihindarkan dari apa yang kita khawatirkan, terus jangan berhenti. Ya. Walaupun mungkin dalam kehidupan kita sudah melakukan ikhtiar. Ya. Untuk menghindari diri kita, untuk menjaga keselamatan kita sudah luar biasa total dalam melakukan ikhtiarnya. Tetapi doa juga termasuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi, diselamatkan, dan dia berguna untuk yang belum turun. Akhirnya dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, kemudian bermanfaat untuk yang sudah turun. Nah, itu tadi yang mengangkat penyakit atau minimal tadi apa? Menguranginya, meringankannya. Ya. Kemudian ini yang juga mesti kita yakini. Kata Nabi, wa innal bala'a layanzilu. Sesungguhnya bala', maksudnya sesuatu yang menyakitkan, yang menyusahkan kita, itu benar-benar turun atau pasti turun. Ya. Itulah kehidupan dunia, antara sempit dan lapang, ya, antara berat dan ringan, antara sakit dan sehat, kaya dan miskin, ya, di atas dan di bawah, itu kehidupan. Maka Nabi menetapkan di sini bahwa bala itu mesti terjadi. Ya, menimpa seseorang, menimpa dua orang, menimpa tiga orang, menimpa 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Jadi bala itu ditetapkan oleh Allah sebagai ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Jadi bala itu turun. Nabi SAW setelah jadi nabi, banyak cobaan yang dirasakannya, ya, banyak bala yang menimpanya. Seperti ketika di perang Uhud dia terluka. Nabi SAW terluka parah, bahkan terjatuh ke dalam perangkapnya yang disiapkan oleh pasukan Quraisy, patah dua gigi yang bagian depannya, kemudian pecahan pelindung kepalanya, besi yang dari pelindung kepalanya pecah oleh senjata musuh, kemudian pecahannya menembus pipinya ya, sampai ke gusi. Bayangkan pukulan itu luar biasa kerasnya, mungkin tombak ya, memecahkan pelindung kepala Nabi, kemudian pecahannya itu menusuk, bukan jatuh, justru menusuk pipi Nabi, menembus sampai ke gusi ya, luar biasa. Dan Nabi berlumuran darah dan darahnya susah dihentikan. Ali mencoba untuk membakar tikar kering yang terbuat dari daun kurma dan dengan abunya untuk menutupi luka Nabi, tetapi tetap ya, mengalir darah Nabi SAW. Ya. Nah, ini ujian yang luar biasa bagi Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan, celakalah umat yang melukai wajah Nabi mereka. Ya. Celakalah umat yang saking luar biasa rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi SAW. Ya, kalau Nabi seperti itu, bagaimana dengan selain beliau sallallahu alaihi wasallam? Jadi bala pasti turun. Ya, pasti ada di muka bumi ini yang ditetapkan oleh Allah, karena itulah sunnatullah. Fa yalqahu du'a. Ketika bala itu turun, maka nanti bagi orang-orang yang beriman yang berdoa itu akan berlawanan dengan doa. Dia turun, doa dari bawah. Nanti doa dengan bala ini akan saling serang menyerang, saling kalah mengalahkan. Faya antalijani ila yaumil qiyamah. Maka doa dengan bala itu akan terus berseteru sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi ini hadis yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan kita sebuah catatan penting, jangan berhenti berdoa. Banyak berdoa. Banyak meminta kepada Allah. Makanya Nabi selalu mengaitkan kita dengan doa, dengan zikir pagi, petang, siang, malam. Bangun tidur, sebelum tidur, kemanapun kita, keluar rumah, masuk rumah, berpakaian, keluar kamar kecil, masuk keluar ke kamar kecil. Kemudian seterusnya, kita selalu diikat dengan zikir dan doa. Ya. Karena bermanfaat doa ini untuk sesuatu yang belum turun, untuk sesuatu yang sudah turun. Ya, terus berdoa. Yang belum sakit, yang sedang sakit, yang sudah sembuh, jangan berhenti berdoa. Yang belum kaya, yang masih bersusah-susah mencari mengumpulkan kekayaan, yang sudah kaya, yang sudah bangkrut, jangan berhenti berdoa. Karena berdoa tetap berguna bagi kita. Yang sudah bangkrut mungkin dengan doanya meringankan rasa beratnya kebangkrutan. Yang kaya dengan doanya dia tidak angkuh dan sombong dengan kekayaannya, karena dia merasa itu tetap adalah keputusan dan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir ya, sebelum terakhir, Ibnu Qayyim juga menukilkan hadis, ad-du'a yanfa mimma nazala wa huma wa mimma lam yanzil fa alaikum ibadallah bidu'a. Ini tegas di ujung hadis ini, Nabi mengatakan fa alaikum ibadallah bidu'a. Apa artinya fa alaikum ibadallah bidu'a? Hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah selalu berdoa. Selalu berdoa. Ya, berdoa itu bisa di waktu-waktu yang dianjurkan berdoa, yang mustajab untuk berdoa, dan waktu kapanpun juga. Kapanpun meminta kepada Allah. Istighfar bukankah doa meminta ampunan? Ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atubu ilaih. Ya. Terus ya, basahkan lidah dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, di bawah pembahasan yang terakhir juga telah kita bahas, yaitu hadis Thauban, la yaruddul qadara illa ad-du'a. Itu yang tadi, takdir ini adalah bencana, musibah, sesuatu yang menyakitkan, tidak ada yang menolaknya kecuali doa. Ya, itu tadi Nabi mengatakan doanya naik, balaknya turun, nanti mereka akan berseteru, siapa yang kuat nanti dia yang akan menang, dan bila mana balaknya doanya yang kuat maka balak bisa dihindari, bila mana balaknya doanya lemah maka balak akan tetap menimpa, cuma memberikan keringanan terhadap bala tersebut. Wala yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang menambah panjang usia kecuali kebaikan. Ini juga anjuran untuk selalu berbuat baik. Ya. Untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik ini umum. Ya, dengan segala macamnya. Kepada siapapun juga. Kemudian dibuatlah skala prioritas. Berbuat baik kepada Allah adalah mengibadatinya, mentauhidkannya, menjauhi kesyirikan, ya, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangan. Ini semuanya berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mengibadati Allah. Berbuat baik kepada Nabi dengan mengimaninya, kemudian mentaati, membenarkan perintahnya, beribadah kepada Allah sesuai syariatnya. Nah, kemudian terus kepada siapapun juga, berhubungan dengan manusia, ada skala prioritasnya. Berbuat baik kepada orang tua, suami berbuat, istri berbuat baik kepada suami dengan mentaatinya. Begitu juga sebaliknya, anak kepada orang tua, orang tua kepada anak. Ini semuanya masuk dalam skala prioritas yang perlu kita berikan. Jangan orang lain diperbaiki hubungan sementara yang berada di peringkat pertama dilalaikan. Orang luar biasa baiknya kepada mertuanya, kepada tetangganya, sementara kepada ibu bapaknya tidak. Nah, ini maghrur, ini orang yang tertipu. Dia dilalaikan oleh sesuatu yang sampingan, sementara yang pokok dia lalaikan. Dilalaikan oleh yang sampingan dari yang pokok, yaitu kedua orang tuanya yang diletakkan oleh Allah haknya di bawah hak Allah Subhanahu wa taala. Bila kita masih punya orang tua yang hidup, baik itu kedua-duanya atau salah satu dari kedua-duanya, jangan dilalaikan karena mereka yang memiliki hak pertama di dunia ini dari hak manusia setelah Allah dan Rasulnya. Kemudian istri kepada suami. Ya, istri kepada suami ini juga luar biasa. Haknya bahkan dibawa orang tua, ya, dibawa orang tua. Maka ini jangan sampai terlalaikan. Begitu juga istri, haknya terhadap suami ini juga luar biasa, ya. Dan mereka dibebankan oleh Allah untuk menyayangi, mengasihi, mengayomi. Nabi SAW mengatakan istausu bin nisa'i khaira, ya, istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kepada istri-istri kalian. Yang pembukaan konsultasi di salah satu masjid di yang kita dibebankan untuk mengasuhnya, ini membuat kita selalu bersedih. Ya. Ketika hubungan suami istri yang luar biasa. Seorang suami bertahun-tahun tidak memberikan apapun kepada istrinya. Memberikan apapun kepada istrinya. Tidak menafkahi secara malia dan juga secara batin, tetapi tidak menceraikannya, tidak menceraikannya. Ya, nanti diminta ini haknya, dia juga marah. Ini bukan satu dua hari, masih ada suami yang seperti itu, luar biasa. Ya, padahal dia sudah mengaji. Apa dampak pengaruh mengajinya? Dari kepada sikap, dia merasa bahwa pengamalan terhadap sunnah dengan pakaian yang di atas mata kaki, jenggot yang dijaga, kemudian ibadah sholat-sholat yang sunnah, puasa sunnah, itu sudah cukup? Belum. Ya. Belum cukup. Ini Anda telah melakukan pelanggaran yang besar yang Allah SWT dan Rasulnya memerintahkan untuk melakukannya. Ya. Nabi SAW mengingatkan bahwa suami harus menyayangi, berbuat baik kepada istrinya. Ini hanya sebatas gambaran saja bahwa kebaikan yang ada tadi itu umum, ya. Dan kebaikan itu menambah usia, menambah umur. Ya, menambah umur. Wala yazidu fil umri illa albir. Para ulama ada dua versi menafsirkan ayat hadis ini. Menambah umur ini maksudnya yang pertama yang zahir, yaitu menambah jumlahnya. Seharusnya usianya 40 tahun, karena dia berbuat baik diketahui oleh Allah, maka Allah tambahkan usianya menjadi 63 tahun. Ya. 63 tahun. Dan sudah ada perubahannya di lauhil mahfuz. Allah Maha mengetahui bahwa hamba ini nanti akan selalu berbuat baik. Maka awalnya Allah tetapkan dia usianya segitu, kemudian ditambahkan karena kebaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, usianya tetap, ya, tetapi namanya, namanya yang seakan-akan tetap masih hidup. Ya, tetap masih hidup. Ketika orang selalu mendengarkan kebaikan-kebaikan yang merasakan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dari masjid yang dibangunnya, pondok pesantren yang dibinanya, murid-murid yang tersebar di mana-mana, dia seakan-akan masih hidup, menjadi buah bibir, diperbincangkan, dibicarakan, didoakan kebaikan untuknya sepanjang masa. Ini tidaklah contoh yang terdekat kecuali para nabi. Para nabi contoh yang terdekat dalam hal ini. Seakan-akan Nabi Nuh masih ada, ya. Nabi-nabi yang lainnya termasuk nabi kita Muhammad SAW. Seakan-akan masih hidup karena namanya selalu disebut-sebut. Nama mereka selalu disebut-sebut. Dan setiap orang yang mengikuti para nabi dan rasul, namanya pasti akan diharumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua dari dipanjangkannya umur. Ya. Sekian banyak orang yang tidak lagi diketahui oleh orang. Bahkan keluarganya sendiri lupa. Anaknya sendiri lupa bahwa dia punya ayah. Ya. Ada yang seperti ini? Ada. Ya. Cucunya lupa, dia punya kakek. Ya. Tetapi sekian banyak orang yang tidak dikenal, tetapi terkenal di dunia. Ya, terkenal, diperbincangkan orang. Ya, Abu Hurairah, ya, Bilal bin Rabah. Apa hubungan kita dengan mereka? Tidak ada hubungan kekerabatan kecuali keimanan dan kebaikan mereka. Sampai orang siapapun juga, dimanapun juga, merasa nyaman dengan nama Bilal itu sendiri. Orang nyaman. Banyak orang-orang mu'allaf yang merasa nyaman dengan nama Bilal. Dimanapun juga. Orang Asianya, Eropanya, Afrikanya. Ya. Dengan kata-kata Bilal itu sendiri. Bayangkan harumnya nama beliau. Di masa jahiliyah dia tidak dikenal malah. Di masa jahiliyah Bilal itu nama yang mungkin ditakuti oleh semua orang. Karena orang yang nama Bilal ini tidak terpandang. Hina di mata manusia. Ya. Jadi ini makna yang kedua. Kemudian wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Ini hal yang penting untuk kita ketahui bahwa sesungguhnya seseorang benar-benar diharamkan oleh Allah untuknya rezeki lantaran dosa. Jadi dosa itu dampaknya buruk. Ya, pengaruhnya sangat berbahaya, yaitu mengharamkan rezeki. Ya, wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Seseorang diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki lantaran dosa yang dia lakukan. Ya, jadi intinya jauhi dosa. Dosa itu sebagaimana tadi kemarin sore kita pelajari bersama ibu-ibu di sini. Dosa itu dampak pertamanya adalah diteteskan tetesan hitam di hati. Satu dosa, satu tetes. Dua dosa, dua tetes. Tiga dosa, tiga tetes. Kalau 100 dosa, 100 tetes. Bayangkan saja di lembaran kertas yang seputih-putihnya misalnya, kita teteskan tinta. Dulu ada pena yang tinta cair itu kan bisa ditekan ya. Kita buka nanti tekan. Coba tekan sedikit, teteskan di kertas. Taruhlah dia tidak ngembang. Tarok saja dia tidak ngembang. Kertas tidak bisa, dia tidak meresap, tidak merayap kemana-mana. Kemudian teteskan di sampingnya lagi. Diteteskan 10 tetes, sudah nampak buruknya lembaran kertas yang asalnya putih bersih. Ya, seperti itulah gambaran hati kita. Ini saja yang ada tulisannya, dan kita merasa nyaman dengannya. Satu tetes saja tertetes ini kita sudah tidak nyaman melihat, membacanya, mempergunakannya. Melihat lembaran ini karena ada satu tetes tadi yang mengembang, kita sudah merasa terhalangi kenyamanan kita. Ya, apalagi kalau sudah dua tetes, tiga tetes, ini dampak dosa yang luar biasa. Maka menjauhi dosa, terutama dosa-dosa besar, ini membuat hati kita tenang. Dan membuat kita mudah untuk beribadah. Sangat mudah beribadah. Makanya Allah mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, nukaffir ankum sayyi'atikum. Ini faedah yang pertama. Di samping yang ada dalam hadis kita ini, faedah yang pertama, kita mendapatkan ampunan dosa. Kita menjauhi dosa besar, maka diampuni dosa-dosa kita yang kecil yang lain. Kemudian yang kedua, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nadkhilkum, dan kami masukkan kalian ke surga. Ya. Kemudian dipuji oleh Allah orang-orang yang menjauhi dosa. Dosa besar. Alladzina yajtanibuna kaba'ira ma tunhauna anhu. Ini juga pujian Allah untuk mereka. Kemudian itu tadi, memberikan ketenangan di dalam dada. Rasa bahagia ketika berhasil menjauhi dosa. Sekarang kita selalu dihadapkan kepada dosa. Dosa mata, dosa lisan, lidah. Ya. Dalam masjid bisa kita dihadapkan kepada dosa. Ketika pengajian sekarang ini, kita bisa dihadapkan kepada dosa. Ghibah. Ya. Namimah. Dusta. Ya. Nah, menjauhi itu, apalagi ketika kita benar-benar berada di hadapan dosa, kemudian kita jauhi. Seperti salah satu dari tiga orang yang diselamatkan oleh Allah dari terkurung di dalam gua. Dia sudah hampir berbuat dosa, tiba-tiba dia tinggalkan. Ini keutamaannya sangat lebih besar daripada dosa itu masih jauh, kemudian kita hindari. Kita dapat dosa di depan, tetapi kita masih jauh. Lalu kita berbelok. Ini utama, tetapi tidak lebih utama ketika dosa itu di depan mata, dan kita tinggal melakukannya, lalu kita tinggalkan. Persis dengan keadaan salah satu orang tadi. Dia hampir melakukan asusila kepada anak pamannya. Karena dia memang tergila-gila oleh kecantikannya dan ingin menikmatinya. Saat itu dia sudah mendapatkan kesempatan yang besar, tetapi diingatkan kepada Allah, akhirnya dia tinggalkan. Harta yang dia serahkan kepadanya sebagai hutang untuk membeli apa? Diri perempuan tadi, diberikannya langsung kepadanya, ambil olehmu harta itu. Ya. Dan dia pergi meninggalkan dosa. Ini luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dunia ini menyelamatkan. Jadi dosa, meninggalkannya, keutamanya sangat besar, melapangkan dada, mengampuni dosa, menenangkan jiwa, membuat kita mudah untuk beribadah yang lain. Kemudian di sini menghindarkan hati kita dari ditetesi oleh tetesan hitam. Ya. Kemudian di sini membuat rezeki kita dilapangkan oleh Allah. Bila mana tidak dilapangkan dari sisi materinya, jumlahnya, tetapi Allah lapangkan dengan rasa. Dengan kita menjauhi dosa, Allah melapangkan rezeki kita dengan apa? Rasa. Rasa kita tidak kekurangan. Rasa kita merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan. Ini kaya ini. Rezekinya memang gajinya tidak seberapa dibandingkan si fulan, tetapi dia merasa tidak kurang. Tidak kurang. Nah, ini yang maksud kedua dari dilapangkan rezeki karena kita menjauhi dosa besar. Menjauhi dosa besar. Disempitkan tadi, pertama disempitkan karena dikurangi oleh Allah jumlahnya. Yang kedua disempitkan rasa cukup. Sehingga dia selalu merasa berkurang, berkurang, berkurang. Punya satu, ingin dua. Dapat keuntungan segini nominalnya, tapi ingin ditambah. Dibuka satu usaha dan ternyata hasilnya luar biasa, dibuka cabangnya. Nah, rasa cukup bukan berarti ini tercela, tetapi rasa cukup itu yang tercela. Tidak memiliki rasa cukup. Selalu merasa berkurang, ini termasuk dari akibat dosa. Walaupun sudah banyak diberikan oleh Allah, tetapi dia merasa tidak punya apa-apa. Kalau berbicara dengannya, selalu berkeluh kesah. Ya, selalu berkeluh kesah dan tidak pernah ada rasa syukur. Dan tidak pernah merasa dia berhak untuk berbagi. Ini orang yang merasa kurang terus, dia tidak merasa berhak untuk berbagi dengan yang lain. Tetapi kalau orang yang merasa punya dan merasa lebih diberikan oleh Allah, dia pasti berbagi. Ya, berbagi. Dan bahkan dia merasa bergembira dengan berbaginya dia. Berbagi makanan, berbagi kegembiraan. Subhanallah. Nah, ini menjadi bahan perhatian dan menjadi hal yang perlu kita camkan dalam kehidupan. Jauhi dosa, maka yang ada di belakangnya adalah keberkahan demi keberkahan, kebahagiaan demi kebahagiaan. Selesai kita dari mengulangi pelajaran terakhir, dan kita ambil sedikit pelajaran yang baru, pasal yang baru, yaitu halaman 13. Perhatikan baik-baik bacaannya, faslun. Faslun ini bukan kelas ya. Bagi yang belajar bahasa Arab awal, pemula, memang di antara maknanya kelas. Tetapi di sini maksudnya pasal dalam penulisan kitab, jadi dilihat dari redaksinya. Faslun di sini adalah pasal yang sudah bahasa kita. Yaitu pembahagian isi kitab dibagi dengan pembagian-pembagian kecil. Apa pasal ini? Pasal ini berbicara tentang wa min anfa'il adwiyati, wa min anfa'il adwiyati al-ilhahu fid du'a. Jadi dalam berdoa itu sendiri ada yang keampuhannya sebagai obat yang luar biasa. Dia orang seseorang sudah berdoa, cuma dia tidak melakukan doa yang paling ampuh. Yang paling ampuh. Apa yang paling ampuh dalam berdoa? Yang paling ampuh dalam berdoa untuk menghindari diri dari bahaya atau untuk mendapatkan apa yang kita suka adalah al-ilhahu. Apa artinya al-ilhah? Nyinyir. Al-ilhahu artinya nyinyir. Tak jenuh, tak bosan, tak putus-putus. Ya, itu yang namanya al-ilhahu fid du'a, dalam berdoa. Ini senjata dalam berdoa yang paling ampuh. Makanya Nabi Zakaria tak pernah jenuh. Selalu meminta, meminta, meminta, meminta. Dan tak ada kata putus. Walaupun mungkin secara secara manusiawinya itu sudah melampaui batas sekali. Orang pun mendengar dia berdoa pun sudah jenuh. Jangan, kalau bukan dia yang merasa jenuh, orang yang mendengarnya jenuh. Ya, orang, tapi dia tidak pernah jenuh. Makanya Allah berikan apa yang dia minta. Ya, yaitu anak, keturunan. Berdoanya bukan 1-2 hari, bukan 1-2 pekan, bukan 1-2 bulan. Puluhan tahun lamanya dia meminta. Bukan 1-2 tahun. Puluhan tahun meminta terus kepada Allah. Ya. Akhirnya Allah kabulkan. Di surat Maryam di awal-awal Allah mengatakan idnada rabbahu nida'an khafiyya. Ya. Kata para ulama tafsir sebagian, kenapa dia ketika itu sudah berdoa dengan suara lirih, tidak keras-keras lagi, artinya tidak lagi ditinggikan suaranya, karena dia merasa khawatir orang jenuh mendengarnya, karena sebegitu lamanya dia meminta permintaan yang sama. Nah, ini pelajaran bagi kita dalam ilhah fi doa. Membaca surat Al-Fatihah ini menunjukkan pelajaran bahwa al-ilhahu fi doa merupakan adab berdoa yang paling ampuh untuk dikabulkan, yaitu selalu diulang-ulang terus-menerus dan jangan berhenti. Sampai kapan? Sampai kapanpun juga. Sampai kapanpun juga. Sampai meninggal dunia. Kalau tidak juga diberikan oleh Allah, berarti pengkabulannya bukan berarti di dunia. Bukan di dunia. Allah kabulkan di akhirat. Allah berikan yang diminta di akhirat tentu lebih baik daripada kalau diberi di dunia. Ya. Jadi ini catatan penting. Ulang terus, ulang terus, ulang terus. Dan rasakan kebutuhan, semakin diulang, tambahkan kebutuhan lagi. Tambahkan keinginan lagi. Kayak pengulangannya itu, ya, kalau anak-anak kita meminta sesuatu kepada kita, nyinyirnya sampai diberi. Sampai diberi. Walaupun awal-awalnya diomeli, tapi dia tidak pernah jenuh. Ya. Minta terus, minta terus, minta terus. Dan ini pelajaran bagi kita kepada Allah dalam berdoa seperti itu. Ya. Kata penulis, waqad rawa ibnu majah, waqad rawa ibnu majah fi sunani, telah diriwayatkan oleh ibnu majah dalam kitab sunannya, min hadithi abi hurairah radhiyallahu anhu qal, dari hadis abu hurairah. Ya, kenapa kita ucapkan radhiyallahu anhu, inilah bentuknya ketika kita membaca, adab membaca hadis, sekalipun tidak ada tulisan setelah nama-nama sahabat atau setelah nama Nabi, adabnya at-taraddi anis sahabah, yaitu mengucapkan radhiyallahu untuk sahabat dan sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi, atau alaihi salam untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk malaikat misalnya. Ini walaupun tidak tertulis tetapi terbaca. Ya, ini adab membaca kitab dalam belajar agama. Jadi min hadithi Abi Hurairah, ada radhiyallahu anhunya? Tidak ada. Bagusnya memang ketika dicetak harus ada itu, agar yang mencetak, yang menulis juga dapat pahala. Ya. Dan saya yakin bahwa Ibnu Qayyim ketika menulis kitab ini bersolawat kepada mengucapkan taraddi untuk Abu Hurairah. Walaupun mungkin untuk meringkas, karena memang mereka menulis dengan tangan. Jadi radhiyallahu anhu, itu ditulis oleh mereka dengan tangan, dan untuk meringkas mereka tidak menulisnya, dan kita yakin mereka akan melakukannya. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Ini ancaman Nabi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, niscaya Allah murka atasnya. Ya. Yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Ini ancaman. Dan tegas anjuran untuk meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat di dalam Al-Qur'an, innal ladzina yastakbiruna an ibadati surah Ghafir. Ya. Surah Ghafir. Ada Al-Qur'an. Surat berapa, ayat berapa itu? Ghafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tolong dicari. Pakai Al-Quran juga bisa, ada program mencarinya. Pakai HP. Ayat 60. Al-Ghafir ayat 60. Surat Al-Ghafir ayat berapa? 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini kita ingin menggabungkan dengan hadis yang ada tadi. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, berdoa maksudnya, Allah murka kepadanya. Ya. Di ayat ini lebih tegas daripada hadis ini. Ayat ini Allah mengatakan wa qala rabbukum, dan telah berfirman Rabbmu, Tuhanmu, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untukmu. Lalu Allah mengancam, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari mengibadatiku, maksudnya berdoa, saya dakhuluna jahannama dakhirin, akan memasuki neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Ini ancaman yang lebih keras daripada mengancamkan murka saja. Ya. Tambahkan di hadis tadi ayat Ghafir 60. Surah Ghafir 60. Ya. Kemudian wa fi sahihil hakim min hadithi Anas anin Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi SAW, dalam sahih al-hakim maksudnya al-mustadrak. Ya. Dari hadis Anas ibnu Malik dari Nabi SAW, la ta'jazu fid du'a, janganlah kalian lemah dalam berdoa. Sekali berdoa berhenti. Ya. Fa innahu la yahlaku ma'ad du'a'i ahad. Ini yang saya katakan tadi, bahwa tidak akan rugi kita dengan doa. Ya, dengan berdoa kita tidak akan pernah rugi. Di samping pahala yang pasti, nah kemudian akan besar, akan ada tetap pengaruhnya kepada kehidupan kita. Minimal kalau ada ditimpa oleh musibah, meringankan beratnya musibah. Kalau tidak menolaknya. Ya, kalau tidak menolaknya. Atau kalau tidak kita dapatkan apa yang kita minta, meringankan rasa kecewanya kita kalau tidak mendapatkannya. Ya. La ta'jazu fid du'a, jangan kalian lemah dalam berdoa. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang celaka dengan doa. Dalam ungkapan kita tadi, tidak ada kerugian dalam berdoa. Tidak ada yang celaka dengan doa. Minimal pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara al-Auza'i 'an az-Zuhri 'an Urwah 'an Aisyah radhiyallahu anha qalan. Al-Auza'i Abdurrahman bin Amr, ya, dari Az-Zuhri, Muhammad bin Abdullah bin Ubaidillah bin Muhammad bin Abdullah bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri Al-Madani, ya, kemudian diriwayatkan olehnya dari Urwah bin Zubair dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallam, Nabi bersabda, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Ini hadis secara khusus menegaskan tentang tema kita dari apa? Nyinyir. Ya, tema kita nyinyir. Di sini ditegaskan, walaupun hadisnya di sini diperbincangkan oleh para ulama tentang perawinya. Ya. Nabi SAW bersabda di sini, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang nyinyir dalam berdoa. Mulihin itu yang ilhah tadi. Ya, ilhah sama kata-katanya, di sana adalah kata benda yaitu masdar, sementara di sini kata fa'il yaitu yang melakukan nyinyir dalam berdoa, yaitu Allah mencintai orang-orang yang nyinyir dalam berdoa. Ya. Kemudian wa fi kitab az-zuhdi lil imam Ahmad, dalam kitab az-zuhd. Jadi Imam Ahmad punya kitab namanya apa? Zuhud. Ya, ditulis oleh beliau hadis-hadis tentang keutamaan zuhud. Ya. Di sana dia nukilkan perkataan Qatadah, salah seorang tabi'in. Qala muwarriqun, ma wajadtu lil mu'mini mathalan illa rajulan fil bahri ala khashabatin fahuwa yad'u ya rab ya rab la'alla Allah azza wa jalla ayunziyahu. Ini perumpamaan nyinyir dan optimis dalam berdoa diberikan oleh muwarriq, salah seorang tabi'in, kibarut tabi'in. Ya. Dari kibarut tabi'in, namanya muwarriq. Ini perkataan beliau yang dibawakan oleh Imam Ahmad di sini dari sanadnya Qatadah. Qatadah yang menukilkan perkataan beliau. Apa kata muwarriq? Saya tidak mendapatkan perumpamaan seorang mukmin yang paling tepat dalam berdoa, ya, kecuali seperti seseorang yang terdampar di tengah lautan. Cocok ya, terdampar di tengah laut, berada di atas sebilah papan. Kemarin kita dengar berita nelayan yang di atas tempat ikan itu apa namanya, estrapom itu, ya, dia ada 4 hari di lautan kemudian selamat. Nah, perumpamaan di sini adalah seseorang berada di tengah laut di atas sebilah papan sambil berdoa, ya Rabbi ya Rabb. Ya, tidak berhenti berdoa agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perumpamaannya. Kecil kemungkinan selamat, tetapi dia tetap berharap kepada Allah dengan terus meminta, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Walaupun dia tidak mengatakan selamat, tetapi panggilan seruannya itu kan terkandung permintaan untuk diselamatkan. La'allallaha an yunjiyahu. Panggilannya, seruannya kepada Allah itu agar Allah menyelamatkannya. Itulah perumpamaan kita berdoa. Perumpamaan kita berdoa yaitu seperti orang di tengah laut yang tidak akan mungkin berhenti meminta, meminta, meminta, memanggil dan menyuruh Allah sampai dia selamat. Ya. Sampai dia selamat. Nah, ini begitu pula kita dalam berdoa. Sepanjang waktu terus ya, meminta, meminta, apalagi kita butuh. Apalagi kita butuh, diiringi dengan usaha tentunya. Usaha tetap ada, jangan hanya sekedar berdoa. Ya, hanya sekedar berdoa, karena memang di antara ikhtiar itu adalah fi'lul asbab. Ya, adalah fi'lul asbab. Misalnya kita meminta rezeki, dilapangkan rezeki, kita harus berusaha, bersungguh-sungguh mencari. Lalu Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezeki untuk kita. Jadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu nukilan terakhir tentang ilhah, yaitu perumpamaan orang yang di atas sebilah papan di tengah lautan dan dia terus memanggil Allah, ya Rabbi, agar dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau meminta tolong kalau orang tidak mengenali doa. Ya, orang tidak mengenali doa, lalu dia minta berharap ada yang mendengar seruannya, dia terus meminta tolong, tolong, tolong, walau berkali-kali, walau sampai hilang suaranya, dia tetap minta tolong agar dia terdengar oleh orang. Kalau kita atau kalau orang yang beriman, tentu dia akan memanggil dan menyeru Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan berhenti sampai Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Inilah perumpamaan berdoa kita sehari-hari sepanjang umur kita, jangan berhenti. Apalagi kalau kita benar-benar menginginkan Allah memberi apa yang kita inginkan. Ya, jadi terus berdoa, jangan berhenti. Ini pelajaran yang luar biasa diberikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu al-ilhahu fid du'a. Ya, al-ilhahu fid du'a, yaitu terus menerus dan tidak berhenti jenuh dan bosan dalam berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan bimbingannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa dan permintaan kita. Semoga Allah menjadikan doa-doa kita itu ibadah yang makbulah, yang kita berpahala dengannya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sekarang tanggal berapa? 6 Syawal ya. Maaf, Syawal. Zulqa'dah. Zulqa'dah. Zulqa'dah 5. Enggak sama. Kalau Ramadan kemarin ya. Ya, kalau Id ya. Id beda sehari, karena kita Idnya tanggal 2. Tanggal 2 Mei ya kita Id. Berarti beda. Kalau sekarang karena bulan Mei-nya 31, sementara apanya 30 paling banyak, berarti dia kembali sama. Ya, berarti sekarang tanggal 5. 5 Zulqa'dah 1443 dengan 5 Juni. Ya. Insyaallah kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Semoga yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat untuk semua. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.